وعد أهلي وصحبي ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kita masih membaca penjelasan dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya di antara prinsip sunnah wal jamaah adalah mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an atau ditetapkan Rasul dalam hadis-hadisnya dengan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Sudah kita bahas tiga, apa itu makna tahrif, ta'til, dan takyif. Sekarang yang terakhir dan juga tanpa tamsil. Qala wa tamthilu huwa tashbih, dengan tanpa tashbih, yakni menyerupakan sifat dengan sifat makhluknya. Kemudian yuqala, seperti misalnya ucapan mereka musyabbihah mumathilah, inna sifatillahi mislu sifati makhlukin, mereka menyatakan sifat-sifat Allah seperti sifat makhluknya. Kaniwala, seperti katakan yadullah kaidina, ya, mereka memakilah musyabbihah, menyatakan demikian. Kata mereka yadullah seperti yad kita, tangan Allah seperti tangan-tangan kita, pendengarannya seperti tangan pendengaran kita. Ini tasbih, ini tamsil, ini satu perbuatan yang haram. Ta'ala Allahu adzalik, mati Allah dari perbuatan tersebut. Qala ta'ala fil ayah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun dan dia mampu mendengar dan maha melihat. Nah, tidak boleh mentamsil, tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Fa yuqalu bi sifatihi innaha mislu sifatina aw syibhu sifatina aw ka sifatina. Tidak boleh dikatakan pada sifat-sifat Allah itu seperti sifat kita atau mirip dengan sifat kita atau ka sifatina seperti sifat kita. Sebagaimana la yuqalu, tidak boleh dikatakan inna dzatallah mislu wa syibhu dzati dzatina. Ini tamsil. Jadi intinya ada sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat-sifat Allah, ya, yang pertama sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan Rasulnya dalam hadis yang sahih. Karena bab sifat itu adalah bab tauqifiyah. Tauqifiyah hanya ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah. Yang pertama, diingat, Al-Sunnah hanya menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan Rasul dalam sunnah. Yang kedua, ketika Al-Sunnah menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Quran Sunnah, itu Al-Sunnah ya, menjauhkan diri dari empat perkara tadi. Menjauhkan diri dari tahrif, dari ta'til, dari takyif, dari tamsil. Ya, tidak mentahrif, tidak memalingkan mananya dengan mana lain. Tidak mentahrif, tidak menafikan ya, mana yang ada dari sifat. Tidak mentakhi, tidak mempertanyakan, menghayalkan bagaimana bentuknya. Dan tidak tamsil, tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Ini harus sunnah wajib. Qala Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bal yu'minuna bi annallah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan sunnah itu beriman bahwasanya Allah itu laisa kamislihi syai', tidak sesuatu pun serupa dengannya, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar Maha melihat. Berkata Syaikh Fauzan bin Allah Ta'ala, lama dakal musannifu rahimahullah ta'ala anal wajiba wal imanu bisifatillahi thabitati fil kitab wa sunnah min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamtsil. Setelah musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan, setelah Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya yang wajib adalah mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, mengimani sifat-sifat Allah yang tsabita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi tahrifin, dengan tanpa tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Tadi empat itu. Bayyana mawqifa ahli sunnati wal jamaah min dzalik. Ya, setelah menegaskan ahli sunnah itu tidak melakukan tahrif, tidak melakukan ta'til, tidak melakukan takyif, tidak melakukan tamtsil, maka beliau menjelaskan bahwasanya sikap ahli sunnah wal jamaah dalam masalah tersebut, wa annahum yu'minuna bi tilka sifat 'ala al-manhajil mustaqim, bahwa ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani sifat-sifat yang ada tersebut, mengimani sifat-sifat yang ada tersebut di atas manhaj yang lurus. Ahlus sunnah mengimaninya, menetapkannya di atas manhaj yang mustaqim yang lurus. Ya, bagaimana manhajnya lurus tersebut, yaitu fahisbitunaha ala haqiqatiha nafina anha at-tamsil. Ini manhaj yang lurus, yang mustaqim dalam bab sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah sesuai hakiki, menetapkan sifat Allah pada sesuai hakikatnya, ya, dengan menafikan darinya penyerupaan dengan sifat makhluknya. Nah, menetapkan bagi Allah sifat-sifat sesuai dengan hakikatnya dan menafikan darinya tamsil, penyerupaan dengan makhluknya. Iya, sebagaimana ilmunya Allah tidak serupa dengan ilmu makhluknya, demikian juga yadullah berbeda dengan yad makhluknya, dengan tangan makhluknya. Demikian juga wajah Allah berbeda dengan wajah makhluknya. Demikian juga istiwanya Allah berbeda dengan istiwa makhluknya. Kita tetapkan sesuai dengan maknanya, hakikatnya, tetapi kita nafikan tamsil, bahwasanya tidak serupa dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fala yu'tilun wa la yumatsilun. Ahlus sunnah itu tidak menta'til, tidak menafikan hakikat sifat, dan juga tidak mentamsil, ya, tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Ala wafki maja fi qawli ta'ala, sesuai dengan apa yang datang dalam Quran dan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai'un. Raddun 'alal mumatsilah. Ini bantahan buat mumatsilah. Ya, yang merupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa qawlu wa huwa as-sami'ul basir raddun 'alal mu'tilah. Bantah buat mu'tilah. Ia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lianna fihi kada firman Allah ini isbatus samil basar. Ini bantahan buat Mu'tilah. Ia menafikan sifat. Kenapa kan dalam ayat ini? Dalam ayat ini Allah menetapkan sifat sama, Allah mendengar, menetapkan sifat basar, Allah melihat. Sehingga kalimat laisa kamitsli syai' bantahan buat Mu'tilah. Wa huwas samil basir bantahan buat Mu'tilah. Kita katakan ya ayuha, ya ayuha al-mumtsilun, wahai kalian al-ahwa al-mubtadi'ah al-mumtsilun, ya kalian jangan merupakan sifat dengan sifat makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala ia menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Allah sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah yang menetapkan sifat-sifat baginya dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya dalam hadis-hadis sahihnya, dan Allah sendiri yang menyatakan laisa kamitslihi. Yani tetapkan sifat-sifat Allah, tapi jangan kalian serupakan dengan sifat makhluknya. Yani tetapkan sifat-sifat Allah yang ada, tetapkan sifat-sifat Allah yang ada, tetapi jangan kalian serupakan dengan sifat makhluknya. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Kita katakan kepada Mu'tilah, ya ayuhal mu'tilun, ya lahwa, la tu'atilu sifatillah. Jangan kalian menta'atil sifat-sifat Allah. Jangan kalian menafikan sifat-sifat Allah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sifat-sifat untuk dirinya. Dia antara dengan firman-Nya wa huwas samiul basir. Jangan kalian ya ayuhal mu'tilun, jangan kalian mengambil sepotong ayat ya meninggalkan sebagiannya. Jangan dengan alasan laisa kamitsli syai' kemudian kalian menafikan sifat, melupakan akhir ayat wa huwas samiul basir. Ya. Allah Subhanahu wa taala ia menyatakan tidak ada seluruh yang serupa dengannya. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan menetapkan sifat baginya wa huwas samiul basir. Sehingga manhaj yang hak, manhaj yang lurus, yang mustaqim adalah manhaj al-sunnah. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah dengan tanpa tamsil, dengan tanpa merupakan dengan sifat makhluknya. Qala hafidhallahu ta'ala fal ayatul karimatu dusturun wadihun fi babil asma sifat. Ayat yang mulia ini laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ini adalah dusturun wadih, adalah satu kaidah yang jelas, satu kaidah yang jelas dalam bab asma sifat. Lianna jama'at baina isbati sifatillah wa nafyi tamtsilanha. Kenapa kaidah yang jelas? Karena ayat tersebut mengumpulkan antara menetapkan sifat-sifat bagi Allah dan menafikan tamtsil. Ya, yakni tetapkan sifat-sifat Allah, tapi ingat jangan menyerupakan dengan makhluknya. Tapi ingat bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluknya. Wasayati tafsir akan datang tafsirnya insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab.